Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته واقتفى بآثاره إلى يوم الدين أما بعد نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم بالعلم النافع والعمل الصالح وَبِمَا يُحِبُّهُ اللَّهُ وَيَرْضَاهُ اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا إخواني وأخواتي في الدين رحمني ورحمكم الله pada kesempatan kali ini insyaallah ta'ala kita akan mengkaji bersama kelanjutan dari kitab Al-Usul As-Salasah atau Salasatul Usul karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahmatullahi alaihi rahmatan wasi'ah. Pada kesempatan kali ini kita insyaallah taala akan membahas al-aslu as-salis. Berkata Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah dalam kitabnya Al-Usul As-Salasah. Al-aslu as-salis. Al-aslu as-salisu. Apa makna al-asl, ikhwah? Sudah dijelaskan kan? Apa makna asl? Hah? Pondasi. Makna asl adalah pondasi. Karena asl ini adalah dalam bahasa Arab. Ini aslun. Maknanya adalah ma yubna alaihi ghairuhu. Au ma yatafarau anhu ghairuhu. Apa yang dibangun di atasnya selainnya atau apa yang bercabang darinya selainnya. Ini makna asal dalam bahasa Arab. Karena itu diterjemahkan dengan landasan atau pokok. Kalau kita teliti lebih lanjut, makna dari asal dan penggunaan para ulama kalimat asal dalam kitab-kitab mereka ini ada beberapa macam. Ada yang menggunakan makna asal, maknanya adalah al-qa'idah al-amah, qa'idah yang umum. Seperti misalnya apa yang banyak digunakan oleh al-imam Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Mughni. Beliau mengatakan al-aslu fi hadza kadza wa kadza. Kemudian beliau menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala ataupun sunnah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka asal di sini maknanya adalah dalil. Al-asl maknanya adalah dalil. Kemudian maaf, al-asl fi kadza wa kadza. Makna kaidah amah. Kaidah yang umum. Al-aslu fil asya al-ibaha misalnya. Al-asal fil asya al-ibaha. Al-asal fil asya at-taharah. Maknanya adalah kaidah amah. Kemudian asal maknanya kadang adalah dalil. Seperti al-aslu fi hadza qawlu ta'ala. Dalil dalam masalah ini adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian disebutkan Al-Quran dan dan sunnah. Maaf saya ulang. Jadi yang pertama kadang maknanya adalah kaidah amah. Seperti misalnya perkataan yang digunakan oleh para fuqaha, al-asl fi asya at-taharah atau al-asl fil asya al-hillu. Maknanya adalah kaidah umum. Kaidah umum dalam segala sesuatu adalah suci. Kaidah umum dalam segala sesuatu adalah halal. Atau maknanya adalah dalil. Seperti al-aslu fi hadza qaulu ta'ala ataupun sunnah Rasul Muhammad SAW demikian dan demikian. Yang ketiga, asal maknanya adalah al-makisu alaihi. Al-makis alaihi. Sesuatu yang menjadi sumber dari kias. Yang insya Allah kalau kita belajar ilmu usul fikih, kita akan paham hal ini. Tidak kita panjang lebarkan tentang makna dari al-asal. Namun di sini secara global, asal dalam bahasa Arab bisa memiliki makna, apa tadi akhwah? Kaidah yang umum. Kemudian bisa maknanya adalah dalil. Bisa maknanya adalah apa? Al-makisu alaihi. Ini sumber yang dijadikan sebagai sumber kias. Al-asal di sini maknanya adalah asas, pondasi. As-salisu yang ketiga, ma'rifatu nabiyyikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ma'rifatu nabiyyikum, pengetahuan tentang nabi kalian. Musannif rahimahullah taala mengatakan di sini ma'rifah. Apa makna ma'rifah? Ma'rifah adalah inkisyafu syai' qabla an yakuna multabisan. Tersingkapnya sesuatu setelah asalnya tersamarkan oleh kita. Itu ma'rifah. Ma'rifah dalam bahasa Arab lain dengan ilmu. Sesuatu apabila asalnya tersamar oleh kita, kemudian kita mendapatkan jalan untuk menyingkap sesuatu tersebut sehingga kemudian kita bisa mengetahuinya, maka ini namanya ma'rifah. Ma'rifatu nabiyikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nabiyikum, nabi kalian. Siapa? Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Asal yang ketiga ini tidak kalah pentingnya dengan asal yang pertama dan asal yang kedua. Asal yang pertama apa ikhwah? Ma'rifatullah, pengetahuan tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Asal yang kedua adalah ma'rifatu dinil Islam, pengetahuan tentang dinil Islam. Yang ketiga adalah pengetahuan tentang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak kalah pentingnya dengan yang pertama dan yang kedua. Kenapa? Karena Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan wasithah yang wajib bagi kita untuk mengetahui asal yang pertama dan asal yang kedua. Tanpa perantara Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka kita tidak akan bisa mengetahui asal yang pertama dan asal yang kedua sesuai dengan apa yang kehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu wajib bagi kita di dalam mengetahui asal yang pertama dan asal yang kedua melalui perantara Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian musannif rahimahullah taala beliau mengatakan wa huwa Muhammad bin Abdullah, dan dia adalah Muhammad ibnu Abdullah. Muhammad, ada yang pernah belajar bahasa Arab? Banyak ya. Muhammad ini kalau dalam bahasa Arab isim apa? Isim Muhammad. isim nakirah atau ma'rifat? Ma'rifat, ini yang pertama. Kemudian Muhammad, ini mustaq ataukah jamid? Hah? Mustaq. Taib, kalau mustaq, mustaq sudah terambil dari kalimat yang lain. Apa asalnya? Dari apa? Hammada. Taib, kita tasrif. Hammada, yuhammidu, tahmidan, muhammidin, muhammadun. Isim apa? Isim maf'ul. Isim maf'ul. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dinamai dengan Muhammad yang secara bahasa adalah isim maf'ul, yang berarti adalah sesuatu yang menjadi objek dari sesuatu. Berarti maknanya Muhammad adalah seorang yang dipuji. Seorang yang dipuji. Karena itu para ulama mengatakan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dinamakan dengan Muhammad li kasrati khisalihi al-mahmudah. Karena banyaknya perangai-perangai yang terpuji dari Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dinamai dengan Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terpuji dari sisi akhlaknya. Semenjak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum dijadikan nabi dan kemudian setelah diangkat sebagai nabi. Karena itu di antara gelar yang diberikan oleh orang-orang kafir Quraisy terhadap Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antaranya adalah apa? Al-Amin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Amin. Karena itulah Abu Sufyan sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya ketika dihadapkan di hadapan Herakla kemudian ditanya tentang sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak bisa menyematkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam sifat-sifat yang jelek kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena memang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum diangkat sebagai seorang nabi adalah orang yang terpuji akhlaknya, terlebih ketika telah diangkat sebagai seorang nabi, seorang rasul, lebih terpuji lagi akhlaknya. Sumia Muhammadun Muhammadan likasrati khisalihil mahmudah. Muhammad ibnu Abdullah, beliau adalah putra dari Abdullah ibni Abdul Muttalib. Abdullah adalah putra dari Abdul Muttalib ibni Hashim. Putra dari Hashim. Wa Hashimun min Quraisy. Dan Hashim min Quraisyin, dari suku Quraisy. Suku Quraisy ini adalah paling mulianya suku Arab. Wa Quraisy min al-Arab, dan Quraisy berasal dari Arab. Wal Arab di sini maksudnya adalah Arab al-musta'ribah. Karena Arab menurut ahli tarikh ada dua, Arabul Aribah dan Arabul Musta'ribah. Arab Aribah, Arab yang asli yang mereka asalnya adalah berbahasa Arab. Bahasa mereka adalah bahasa Arab. Dan mereka qad inqaradu. Mereka telah punah kecuali suku Qahtan yang ada di Yaman. Kemudian Musta'ribah, inilah yang ada dan yang banyak ada sekarang ini. Dari keturunan Nabiullah Ismail. Wal Arabu min dzurriyyati Ismail. Wal Arab, dan kaum Arab min dzurriyyati Ismail, dari keturunan Nabiullah Ismail ibni Ibrahim, putra dari Nabi Ibrahim Ismail Adz-Dzabihul Awwal, Abdullah bapak dari Rasul Muhammad SAW Adz-Dzabihu Ats-Tsani, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disembelih oleh Nabiullah Ibrahim adalah Nabi Ismail. Dan inilah yang sahih menurut tarikh, dan itulah yang benar berdasarkan tarikh yang ada, bukan selain Ismail. Sebagaimana dikatakan oleh orang Yahudi bahwasanya yang disembelih oleh Nabi Ibrahim bukanlah Ismail tetapi Ishak. Namun ini tidak sahih. Ibni Ibrahim Al-Khalil. Nabiullah Ismail adalah putra Nabi Ibrahim Al-Khalil, yang digelari dengan Al-Khalil. Khalil adalah kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Khalil ayol ikhwah, ini adalah a'la martabatil mahabbah, paling tingginya derajat mahabbah, paling tingginya derajat mahabbah. Dikatakan seseorang sebagai khalil li'annal mahabbata takhallalat ruhahu, karena mahabbah itu adalah termerasuk dalam celah-celah rohnya. Jadi kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala ini telah benar-benar merasuk di dalam ruh seseorang. Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitabnya Madarijus Salikin menyebutkan bahwasanya al-khullah ini adalah a'la martabat mahabbah. Karena itu Allah Subhanahu wa taala hanya mengangkat dua orang kekasih dari makhluknya, yaitu siapa ikhwah? Nabiullah Ibrahim yang pertama, kemudian yang kedua Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alaihi wa ala ali nabiyyina afdhalus salati wassalam. Alaihi, atas beliau Nabiullah Ibrahim, wa ala nabiyyina, dan atas nabi kita afdhalus salati, seutama-utama salat. As-salat maksudnya di sini adalah as-sana minallahi subhanahu wa taala, sanjungan dari Allah Subhanahu wa taala, seutama-utama sanjungan Allah Subhanahu wa taala fil mala'il a'la, di dalam majlis yang tertinggi yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wassalam yakni keselamatan, karena salam di sini adalah minas salamati, berasal dari kata as-salamah yakni keselamatan. Keselamatan dalam jiwa Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika masih hidup, keselamatan terhadap syariat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam setelah meninggalnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang kita lakukan ikhwah? Kita bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, apalagi kalau hari Jumat. Sekarang hari apa? Hari Jumat. Kita diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memperbanyak bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Aksiru alayya salatan fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbanyaklah bersolawat kepadaku karena sesungguhnya salawat kalian kepadaku dipaparkan oleh Allah SWT kepadaku. Hari Jumat ini kita diperbanyak, disunahkan untuk memperbanyak apa? Bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Walahu minal umri, dan bagi beliau minal umri, umurnya adalah salasun wasittuna sanatan, 63 tahun. Umur Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam 63 tahun. Kalau umur kita berapa ya ikhwah? Tidak tahu karena kita masih belum sampai pada ajal kita. Tetapi Nabi SAW mengabarkan dalam satu riwayat yang sahih, "A'maru ummati ma baina sittin wa sab'in." Umur umatku adalah antara 60 sampai 70. Kita sudah berapa? Sudah ada yang separuh? Ada yang lebih? Ada yang mendekati? Dan di antara tanda dekatnya kita dengan ajal kita adalah kalau kita sudah beruban. Uban adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala atas dekatnya kita dengan ajal kita. Nah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umurnya 63. Umur umat Rasul sallallahu alaihi wasallam kebanyakannya adalah antara 60 sampai 70. Kita hitung umur kita, berapa yang tersisa kira-kira dari 60 sampai 70. Karena ghalibnya, kebanyakannya umat Rasulullah SAW umurnya antara 60 sampai 70. Tapi tidak mesti kemudian yang tua akan cepat meninggal dunia, yang muda masih lama hidupnya, tidak. Tetapi kalau kita sudah beruban, kita sudah harus banyak mengambil peringatan-peringatan dari apa yang tertera dalam Al-Quran dan Sunnah, dan lebih banyak memfokuskan diri kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang kita tinggalkan ini tidaklah akan menjadi kebaikan bagi kita kalau kita memang tidaklah kita bisa menterbiah dengan sebaik-baiknya orang yang kita tinggalkan. Harta yang kita miliki, anak yang kita miliki, tidak akan ada gunanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi harapan kita di akhirat nanti adalah amalan yang kita lakukan. Sungguh menarik ayol ikhwah, satu kisah yang dibawakan dalam sebuah risalah yang kecil oleh sebagian duat muasirin dalam berbahasa Arab. Ketika ada seorang yang dia itu sedang sakit parah, sudah apa? Oh, berobat sana, berobat sini. Kemudian didatangkanlah seorang peruqyah. Kemudian anak-anaknya menjemput peruqyah tadi. Kemudian anak-anaknya menampakkan kesedihannya. Obatilah bapak saya, obatilah bapak saya. Bacakan ruqyah dengan baik, dengan khusyu. Mudah-mudahan Allah SWT menyembuhkan penyakitnya. Kemudian sang peruqyah masuk ke dalam kamar bapaknya. Kemudian bapaknya menyambut sang peruqyah. Kemudian mengatakan, "Anda dalam kondisi sakit. Dan anak-anak Anda semuanya berharap Anda sembuh. Berharap kebaikan sembuhnya Anda." Kemudian apa kata sang bapak? "Kunci pintunya, jangan diperbolehkan satupun dari anak saya masuk ke kamar saya." Kemudian dikunci. "Saya akan beritahukan sebuah rahasia kepada Anda." "Apa itu?" "Ketahuilah mereka sesungguhnya menampakkan kebaikan di hadapan Anda. Tetapi ketika saya sedang tertidur dan kemudian saya terbangun, dan kemudian saya sempat mendengarkan suara mereka. Mereka sudah membicarakan tentang warisannya. Kalau bapak meninggal, maka nanti saya akan mengambil ini, mengambil itu, ini, itu, ini, itu." Bercekcok ketika bapaknya masih hidup sedang sakit parah. Ayul ikhwah, apakah kemudian dengan yang seperti ini kita kemudian terus berlomba-lomba? Dengan yang seperti ini kita terus berlomba-lomba. Naam, keduniaan penting bagi kita, tetapi dia adalah sarana kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dapatkan keduniaan, Tetapi jangan lupa, kampung kita yang abadi adalah apa? Kampung akhirat. Apa yang kita tinggalkan dari keduniaan tidak akan memberikan manfaat kepada kita jika memang anak-anak kita bukanlah anak-anak yang saleh, dan kemudian amalan kita bukanlah amalan-amalan yang saleh, sehingga kemudian kesalehan kita akan menular pada anak kita dan pada harta-harta yang kita tinggalkan. 6. Salasun wa isrun nabiyan rasulah. 23 tahun sebagai nabi, sebagai rasul. Nubbi'a bi'ikra, diangkat sebagai nabi, bi'ikra dengan ikra. Wa ursila bil muddasir, dan diangkat sebagai rasul dengan al muddasir. Diangkat sebagai nabi dengan ikra, dan diangkat sebagai rasul dengan al muddasir. Iqra maksudnya adalah surah apa ikhwah? Al-Alaq. Di awal-awal surah Al-Alaq, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala dalam sahihnya, adalah merupakan awal surat yang diturunkan kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqal insana min alaq, iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam. Yang apabila kita teliti ayat-ayat yang pertama diturunkan kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada kita. Hendaknya kita sebagai umat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki senjata yang ampuh di dalam mengarungi kehidupan dunia ini untuk kemudian mendapatkan kebahagiaan di akhirat, yaitu al-quwwah al-ilmiyah, kekuatan ilmiah, kekuatan ilmu, yang dia akan menjadi pembenah niat kita, pembenah seluruh amalan-amalan kita. Sebagaimana akhir dari surah Al-Alaq, namun bukan awal yang diturunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditutup dengan apa? Wasjud waqtarib. Bersujudlah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ini mengisyaratkan agar kita mempunyai kekuatan yang ampuh, yaitu kekuatan amaliyah dalam mengarungi kehidupan dunia. Kita bersenjatakan dua hal, kekuatan ilmiah dan kekuatan amaliyah, dalam menggapai kebahagiaan di akhirat dengan dua senjata ini, kekuatan ilmiah dan kekuatan amaliyah. Dan itulah hakikat dari apa yang setiap hari kita ucapkan, ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Hakikat dari as-siratal mustaqim, sirat yang dibangun di atas ilmu dan sirat yang dibangun di atas amal. Wa baladuhu Makkah, dan negerinya adalah Makkah. Negeri asal Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Makkah. Ba'asahullah, Allah mengutusnya, bin nadharati, dengan nadharah. Nadharah adalah al-i'lam at-takhwif, memberitahukan sesuatu yang disertai dengan menakut-nakuti. Ini memperingatkan anisyirki, dari kesyirikan. Wa yad'u ila tauhid, dan menyeru kepada ketauhidan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan manusia dari kesyirikan dan menyeru kepada ketauhidan. Karena inilah konsekuensi dari kalimat syahadat kita, yaitu asyhadu an la ilaha illallah. Dan musannif rahimahullah taala di sini mendahulukan ingdar anisyirki sebelum dakwah ila tauhid. Maka ini adalah ucapan yang sesuai dengan konsekuensi dari kalimat tauhid, yakni la ilaha illallah. La ilaha, tidak ada sesembahan yang berhak disembah secara hak illallah, kecuali Allah. La ilaha fi takhliyah wa illallah fi tahliyah. La ilaha, di dalam ada, di sana ada pengosongan dari semua peribadatan selain Allah Subhanahu wa taala. Illallah, di sana ada hiasan, yakni setelah seseorang mengosongkan dirinya dari semua sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, hendaknya menghiasi dirinya dengan semata-mata beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa dalilu qaulu ta'ala. Wa dalil, apa makna dalil, ikhwah? Siapa yang bisa? Apa makna dalil? Kalau kita kaum muslimin, mesti hampir setiap pengajian kita dengar dalilnya adalah demikian. Apa itu dalil? Siapa yang bisa? Yalah, ikhwah. Apa makna dalil? Apa dalil, ikhwah? Kalau kita ditanya, misalnya ini masalah ini adalah demikian, masalah ini demikian, dalilnya apa? Taib, apa dalil? Hah? Sahih, dalil adalah Al-Quran dan Sunnah. Tetapi apa sih makna dalil itu? Dalil maknanya adalah dari kata dalla yadullu, maknanya adalah ma yursyidu ila al-matlub, apa yang menunjukkan kepada sesuatu yang dituntut. Sekarang Syekh menyebutkan bahwa ba'asahullahu bin nadharati anis syirki wa yatu ila tauhid. Mad dalil, apa yang menunjukkan kepada apa yang disebutkan oleh Syekh dari Al-Quran dan Sunnah. Nah, itu makna dalil. Ini ma yursyidu ilal al-matlub, apa yang menunjukkan kepada sesuatu yang dituntut. Apa yang disebutkan itu membutuhkan dalil, membutuhkan petunjuk dari Al-Quran dan Sunnah. Apa yang menunjukkan kepada hal itu? Wa dalil qauluhu ta'ala, qauluhu, firman Allah ta'ala yang maha tinggi. Ya ayyuhal muddassir, ya ayyuhal muddassir, wahai orang yang muddassir. Ya ayyuhal mughatti bisawbihi, wahai orang yang berselimut dengan pakaiannya. Kum fa'angdir, berdirilah. Fa'angdir, berikanlah peringatan. Wa rabbaka fakabbir, dan terhadap Tuhanmu fakabbir, maka agungkanlah. Wa thiyabaka fatahhir, wa thiyabaka, dan pakaianmu fatahhir, maka sucikanlah. Wa rujza fahjur, dan berhala fahjur, maka tinggalkanlah. Wala tamnun tastaksir, wala tamnun, dan janganlah engkau memberi. Tastaksir, dalam keadaan mengharapkan yang lebih banyak. Wali rabbika fasbir, dan terhadap Tuhanmu maka bersabarlah. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala, wa makna kum fa'angdir, dan makna kum fa'angdir, berdirilah, berikanlah peringatan. Yungziru anis syirki wa yad'u ila tauhid. Yungziru anis syirki, memperingatkan dari kesyirikan. Wa yad'u ila tauhid, dan menyeru kepada ketauhidan. Taib, ingdar tadi sudah kita sampaikan bahwa makna ingdar adalah al-i'lam at-takhwif, pemberitahuan yang disertai dengan menakut-nakuti. Anis syirki, dari kesyirikan. Taib, ma huwa syirku, ikhwah? Apa itu kesyirikan? Sudah kita pelajari mana kesyirikan. Yalah. Da'watu ghairihi ma'allah. Nah, da'watu ghairihi ma'allah, apa maknanya? Nah, da'watu ghairi ma'allah, menyeru kepada yang selainnya bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, kenapa asyirku diartikan seperti itu? Kenapa asyirku diartikan dengan da'watu ghairihi ma'allah? Kok berani-beraninya para ulama menafsirkan syirku adalah dengan da'watu ghairi ma'allah? Tentu adalah berdasarkan ilmu. Kalau kita teliti ayul ikhwa, asyirku dalam bahasa Arab maknanya adalah an-nasib. An-nasibu. Nasib, yakni bagian. Karena itu barang siapa yang menjadikan bagiannya peribadatan hanya untuk Allah, maka dia muwahhid. Barang siapa yang menjadikan bagian peribadatannya sebagiannya untuk selain Allah, sebagiannya untuk Allah, maka dia adalah musyrik, karena dia telah menyekutukan selain Allah Subhanahu wa taala dengan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan sebagian peribadatannya untuk Allah dan sebagiannya untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Karena itu syirik diartikan oleh para ulama dengan da'watu madza ghairihi ma'allahi subhanahu wa ta'ala. Wa yad'u ila tauhid, dan menyeru kepada ketauhidan. Apa itu ketauhidan? Ifradullahi bil ibadah. Ifradullahi bil ibadah, mengesakan Allah SWT dalam peribadatan kita. Taib. Kenapa para ulama mengartikan bahwasanya tauhid adalah ifradullahi bil ibadah? Dari mana kata-kata ifrad? Sedangkan kalau kita lihat tauhid ini beda dengan ifrad, ya, afroda yufridu ifradan, wahada yuwahidu tauhidan. Naam. Maknanya ayo lewat, kenapa para ulama menafsirkan tauhid dengan ifradullah bil ibadah? Karena tauhid ini makna adalah dari wahada yuwahidu tauhidan, ja'lu syai'i wahidan. Menjadikan sesuatu itu satu. Menjadikan sesuatu itu satu. Maka disitulah maknanya ifrad. Mengesakan. Jadi wahada yuwahidu tauhidan, ja'lu syai' wahidan, menjadikan sesuatu itu menjadi satu. Sehingga semua peribadatan apabila disatukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja, maka itulah tauhid. Adapun jika kemudian diperduakan, dipersekutukan dengan yang lain, maka itulah yang namanya asyirku. Karena itu tauhid adalah lawan dari kesyirikan. Kesyirikan adalah lawan dari ketauhidan. Dan tidak bisa seseorang menjadi ahli tauhid kecuali dia menghilangkan kesyirikan. Dan tidaklah seseorang dia disifati dengan ahli syirki kecuali apabila dia memang jauh dari ketauhidan. Kedua-duanya tidak bisa berkumpul pada diri seseorang yang ingin menghambakan dirinya kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Wa rabbaka fakabbir, dan terhadap Tuhanmu fakabbir, maka agungkanlah. Adzimhu bitauhid, agungkanlah Tuhanmu bitauhidi, dengan ketauhidan. Ini makna wa rabbaka fakabbir. Berarti ayol ikhwah, agungkanlah Tuhanmu agungkanlah Rabbmu dengan tauhid rububiyah. Agungkanlah Tuhanmu dengan tauhid uluhiyah. Agungkanlah Tuhanmu dengan tauhid asma wa sifat. Agungkan Allah Subhanahu wa taala dengan semua bentuk ketauhidan. Kemudian sebagian ulama menambahkan bahwa wa rabbaka fakabbir ini mengandung perintah agar kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dari sisi qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian dari sisi syariat Allah Subhanahu wa taala. Lima hal ini yang terkandung dalam wa rabbaka fakabbir. Agungkanlah Tuhanmu dari sisi tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat, dan kemudian dari sisi qada dan qadar, dan kemudian dari sisi apa ikhwah? Syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu fatahhir, ai tahhir a'malaka an syirki, sucikanlah a'malaka, amalan-amalanmu, an syirki, dari kesyirikan. Perhatikan ikhwah di sini, siyabaka, siap. Kalau dalam terjemahan diartikan dengan apa? Pakaianmu. Ada yang buat terjemahan? Ada yang buat terjemahan? Wa siyabaka fatahhir. Siyabaka yakni pakaianmu. Ini yang ada di antum, apa maknanya? Siyabaka? Hah? Pakaianmu, ya. Wa siyabaka fatahhir. Pakaianmu. Namun di sini pakaian diartikan dengan amalan. Sucikanlah amalan-amalanmu an syirki, dari kesyirikan. Apakah ini bukan takwil yang tercela, yang ahlu sunnah wal jamaah menjauhi takwil yang seperti ini? Jawab, ini bukan takwil ikhwah. Tetapi ini adalah sebagian makna dari kata siap. Kenapa? Karena dalam bahasa Arab, siap ini adalah berasal dari kata thaba yasubu sauban, yakni makna raja'a yarji'u, ini kembali. Karena itu kullu syai'in yarji'u naf'uhu ilal insan, itu dinamakan dengan saub dalam bahasa Arab. Semua yang memberi manfaat kepada manusia, ya, kembali manfaatnya kepada manusia, itu adalah saub. Karena itu pakaian dinamakan apa? Saub. Karena dia bermanfaat bagi kita enggak? Bermanfaat bagi kita. Bermanfaat bagi kita. Kain yang kita pakai ini bermanfaat bagi kita, melindungi dari panas, melindungi dari dingin, ya, melindungi dari hawa. Kita mendapat manfaat. Karena itu dinamakan dalam bahasa Arab saub. Amalan pun demikian, dialah sesuatu yang memberi manfaat kepada pelakunya. Karena itu dalam bahasa Arab, saub ini bisa bermakna amal. Warujza fahjur. Warujza fahjur. Dan berhala maka jauhilah. Ar-rujza, musannif mengatakan ar-rujzu maknanya adalah al-asnam. Ar-rujzu maknanya adalah asnam, berhala, berhala. Ar-rujz diartikan dengan berhala-berhala. Ini adalah merupakan tafsir sesuatu dengan menyebutkan yang menjadi contoh dari sesuatu tersebut. Karena kalau kita teliti, ar-rujz ini maknanya adalah bisa jadi sonam, bisa jadi wasan, dan lain-lainnya. Dari segala sesuatu yang dianggap jelek secara syar'i. Nam, warujza fahjur dinamakan, diterjemahkan atau diartikan oleh musannif rahimahullah ta'ala dengan asnam. Apa itu asnam? Asnam adalah semua yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala yang berbentuk sesuatu. Bentuknya bisa manusia, bentuknya bisa burung, bentuknya bisa pohon, bentuknya bisa ini dan itu. Ini namanya sonam. Adapun jika tidak berbentuk, ini namanya adalah wasan dalam bahasa Arab. Wa hajruha tarkuha, dan hijrahnya adalah tarkuha, meninggalkannya. Karena yang namanya hajr secara bahasa maknanya adalah tarku, meninggalkan. Wa ahliha, dan orang yang memeluk agama keberhalaan, wa ahliha, dan orang yang memeluk agama keberhalaan, tinggalkan mereka. Wal bara'atu minha wa ahliha, dan berlepas diri minha darinya, dari asnam tersebut, wa ahliha dan pemeluknya. Akhadha ala hadha asyra sinin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha ala hadha asyra sinin, melakukan hal ini selama 10 tahun. Yad'u ila tauhid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyeru kepada ketauhidan secara murni selama 10 tahun. Wa ba'dal ashri urija bihi ila sama. Setelah 10 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam urija bihi ila sama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimi'radkan ke langit. Ini diangkat ke langit. Wa furidat alaihi salawatul khamsu, dan diwajibkan atas Nabi sallallahu alaihi wasallam as-salawatul khamsu, salat yang 5 waktu. Diwajibkannya salat setelah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendakwakan tauhid selama 10 tahun. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya ketauhidan bagi kita semuanya. Dan peribadatan apapun yang kita lakukan ayol ikhwah, apabila tidak disertai dengan ketauhidan, maka akan sia-sia. Karena itu kalau kita berbicara tentang ibadah, maka para ulama mengatakan bahwasanya ibadah itu adalah harus lillah, billah, dan fillah. Seberapa sekarang? Lillah, billah, fillah. Lillah, yakni karena Allah. Ibadah adalah karena Allah SWT. Ikhlas karena Allah SWT. Kemudian harus billah, harus disertai dengan isti'anah, meminta pertolongan kepada Allah SWT dalam melaksanakan peribadatan tersebut. Karena seseorang tidak akan bisa melaksanakan peribadatan dengan baik kecuali dengan pertolongan Allah SWT. Dan kemudian harus fillah, dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Ibadah dinamakan ibadah apabila terpenuhi 3 hal ini: lillah, billah, dan fillah. Wa shalla fi Makkah salasa sinin. Wa shalla, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat fi Makkah, di Makkah, salasa sinin, sebanyak 3 tahun. Wa ba'daha, dan setelahnya, umira bil hijrati ilal Madinah, diperintah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bil hijrati, untuk melakukan hijrah ilal Madinati, ke kota Madinah. Wal hijratu, dan makna hijrah adalah al intiqal, pindah, min baladi syirki, dari negeri kesyirikan, ila baladil Islam, menuju ke negeri Islam. Taib ikhwah, apa yang dinamakan negeri syirk dan apa yang dinamakan negeri Islam? Sebagian ahlul ilmi mengatakan dinamakan negeri kesyirikan jika memang yang ghalib, yang banyak dan menguasai negeri tersebut adalah kesyirikan. Dikatakan negeri Islam apabila yang ghalib, yang banyak yang menguasai negeri tersebut adalah syiar-syiar keislaman. Kalau yang menguasai suatu negeri adalah syiar-syiar kesyirikan, maka negeri itu dinamakan negeri syirik. Ini adalah secara hukum terhadap sebuah negara. Dan perlu kita perhatikan ikhwah, hukum terhadap sebuah negara bukan merupakan hukum terhadap personil-personil orang yang ada di dalam negara tersebut. Ini yang perlu kita pahami dan perlu kita maklumi. Kalau seandainya sebuah negeri dinamakan negeri kufur atau negeri syirik, Bukan berarti kemudian semua orang yang ada di dalamnya adalah dikatakan sebagai orang yang musyrik, orang yang kafir. Kemudian sebagian ahlul ilmi mengatakan kalau memang yang zahir adalah syiar yang berupa salat, sehingga di negeri tersebut dikumandangkan salat, ditegakkan salat, dikumandangkan azan, maka negeri tersebut adalah negeri Islam. Kalau sebaliknya adalah sebaliknya, negeri kesyirikan. Nah, kita tinggalkan pembicaraan masalah ini panjang, tetapi ini kesimpulannya. Ya. Min baladi syirki ila baladil Islam, dari negeri kesyirikan menuju ke negeri keislaman. Wahya baqiyatun ila antakum as-sa'atu, wahya dan ia hijrah baqiyatun tetap kewajibannya, ila antakum as-sa'atu, sampai tegaknya as-sa'atu kiamat. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwasanya hijrah ini adalah tetap keberadaannya sampai tatlu asyamsu min maghribiha, sampai terbitnya matahari dari arah tempat tenggelamnya dari arah barat. Wadzalilu qawlu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala. Biasanya kalau maghrib ini diartikan apa, ikhwah? Barat ya. Barat. Karena kita orang Indonesia. Kalau selain Indonesia bagaimana? Kiblatnya bukan mesti arah barat. Karena itu maghrib kalau dalam terjemahan yang sahih adalah tempat tenggelamnya matahari, ya. Nah, min maghrib ya, dari tempat tenggelamnya. Wa dalil qaulu ta'ala, dan dalilnya yang menunjukkan kepada apa yang telah disebutkan adalah qaulu ta'ala, innal ladzina tawaffahumul malaikatu dzalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ardh qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masira illal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildan la yastati'una hilatan wala yahtaduna sabila faulaika 'asallahu ayyafu 'anhum wa kanallahu 'afuwan ghafura. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, dan dalil diwajibkannya hijrah hingga taqumus sa'ah. Innal ladzina tawaffahumul malaikah, sesungguhnya orang-orang yang para malaikat mewafatkan mereka. Orang yang yang meninggal dunia, ayol ikhwah, dinamakan orang yang wafat, tuwfiya dalam bahasa Arab, karena orang yang telah meninggal dunia adalah orang yang telah menyempurnakan ajalnya. Orang yang telah menyempurnakan ajalnya. Karena itu orang yang meninggal dunia, ikhwah, ini adalah orang yang ajalnya ini sudah apa? Sudah sempurna. Ajalnya sudah sempurna. Karena itu tidak ada yang namanya orang yang telah meninggal dunia kemudian nanti rohnya akan apa? Gentayangan. Ini tidak ada. Karena itu dalam ayat Al-Quran disebutkan orang yang meninggal dunia ini adalah dengan istilah tawaffa atau tuwfiya. Walladzina yutawaffawna minkum, dan orang-orang yang yutawaffawna minkum, diwafatkan di antara kalian. Tawaffa. Tawaffa dalam bahasa Arab akhdhu syai'i wafiyan, mengambil sesuatu secara sempurna. Karena itu kalau dinamakan wafat, ini berarti sudah sempurna ajalnya. Tidak ada orang yang meninggal dunia kecuali karena ajalnya sudah sempurna. Orang-orang yang para malaikat mewafatkan mereka dalam keadaan mendzalimi jiwa-jiwa mereka, mereka mengatakan, "Fima kuntum?" Kenapa kalian? Mereka mengatakan, "Kami adalah orang yang lemah di muka bumi, tidak bisa menampakkan Islam, tidak bisa mendahirkan peribadatan-peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala di muka bumi di tempat kami tinggal." Qalu, para malaikat mengatakan, "Alam takun ardullahi wasi'ah?" Bukankah bumi Allah itu luas? Kemudian kalian bisa hijrah di dalamnya. Maka mereka adalah orang-orang yang tempat kembalinya adalah neraka jahannam, wasa'at masira, dan neraka jahannam adalah sejelek-jelek tempat kembali. Illal mustadfina minar rijal, kecuali orang-orang yang lemah di antara kaum laki-laki dan kaum wanita dan anak-anak kecil yang belum balik, yang mereka tidak mampu untuk melakukan hijrah, dan mereka tidaklah menemukan jalan untuk berhijrah. Maka mereka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan maaf kepada mereka, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengampuni lagi Maha memaafkan lagi Maha mengampuni. Afuwan ghafura. Kemudian wa qaulu ta'ala, dan firman Allah ta'ala, "Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, alladzina amanu, yang beriman, inna ardi wasi'atun, sesungguhnya ardi wasi'atun, bumiku adalah luas, fa'iyaya fa'budun, maka hendaknya kalian semuanya hanya semata-mata beribadah kepadaku." Masya Allah, waktunya kurang 10 menit lagi. Masih panjang. Gimana, kita artikan aja. Qala al-Baghawi rahimahullah, berkata Imam Baghawi rahimahullah ta'ala, "Sababu nuzuli hadhil ayah," sebab turunnya ayat ini, "fil muslimin," tentang orang-orang muslim, "alladzina fi makkata," yang tinggal di Mekah, "lam yuhajiru," yang mereka tidak melakukan hijrah. "Nadahumullahu bismil iman," Allah Subhanahu wa taala memanggil mereka dengan nama keimanan. Allah Subhanahu wa taala memanggil mereka dengan nama keimanan. "Ya ibadialladzina amanu," wahai hamba-hambaku yang beriman. Di sini Allah Subhanahu wa taala memanggil dengan panggilan keimanan. Berarti orang yang tidak berhijrah bukanlah mereka dihukumi kafir oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah dihukumi kafir oleh Allah Subhanahu wa taala. Nama iman ini masih ada dalam diri mereka, namun mereka terjerumus ke dalam dosa yang sangat besar. Wa dalilu 'alal hijrah, dan dalil atas diwajibkannya hijrah minas sunnah, dari sunnah, adalah qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tanqati'ul hijratu," tidaklah terputus hijrah, "hatta tanqati'a taubatu," sehingga terputus taubat. "Wala tanqati'u taubatu," dan tidaklah terputus taubat, "hatta tatlu'a syamsu," sehingga terbit matahari, "min maghribiha," dari tempat tenggelamnya, ya, dari tempat tenggelamnya. "Falamma istaqara bil madinati," maka tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam telah tinggal di Madinah, "umira bi baqiyati syara'il Islam," umira diperintahkan, "bi baqiyati syara'il Islam," dengan yang tersisa dari syariat Islam, "mislu zakati," semisal zakat. Ini kewajiban beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam harta tertentu di waktu yang tertentu dikeluarkan untuk kelompok yang tertentu. Wasaum dan puasa. Kewajiban beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang berupa menahan diri dari makan dan minum dan hal-hal yang membatalkan puasa dari semenjak terbitnya fajar hingga tenggelamnya matahari. Wal haji dan haji. Kewajiban beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang berupa menuju Baitillahil Haram untuk menunaikan ibadah ibadah yang berupa perbuatan-perbuatan yang khusus yang dilakukan di tempat-tempat yang khusus dan di waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal adzan dan adzan, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengumumkan kepada kaum muslimin bahwasanya waktu salat telah tiba. Wal jihad dan jihad, yakni bersungguh-sungguh di dalam memerangi musuh Allah Subhanahu wa taala dan musuh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wal amri bil ma'ruf, dan memerintahkan kepada perkara yang ma'ruf. Apa itu ma'ruf ikhwah? Kita sering mendengar kata al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Taib, apa itu ma'ruf ikhwah? Apa itu ma'ruf? Kalau dalam bahasa kita biasanya diterjemahkan dengan sesuatu yang ma'ruf, sesuatu yang baik. Ma'ruf ayol ikhwah ini adalah semua perkara yang merupakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua perkara yang berupa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berbuat baik kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala, ini ma'ruf. Namun nanti ma'ruf ini dalam istilah ilmu fikih ini lain lagi nantinya. Istilah ma'ruf dalam ilmu fikih ini lain dengan kalau kita berbicara ma'ruf secara umum seperti dalam al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Adapun al-munkar ini adalah semua yang menjadi kebalikan dari al-ma'ruf. Naam. Wa ghairu dhalika min syara'il Islam, dan lain-lainnya dari syariat syariat Islam. Naam. Yakni dari semua apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya dalam rangka untuk mendekatkan diri hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhadha 'ala hadha 'ashra sinin. Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hal ini selama 10 tahun. Wa tuwfiya, dan tuwfiya, apa makna tuwfiya tadi ikhwah? Diwafatkan, artinya apa? Telah disempurnakan ajalnya. Karena kata tawaffa dalam bahasa Arab adalah akhdhu syai'i wafiyan, mengambil sesuatu secara sempurna. Nah, tuwfiya diwafatkan, yakni telah disempurnakan ajalnya oleh Allah Subhanahu wa taala salawatullahi wasalamu alaihi. Salawat Allah dan salam Allah semoga senantiasa tercurahkan kepadanya. Wa dinuhu baqin, dan agamanya baqin, agamanya masih tetap ada, kekal. Wa hadza dinuhu, dan inilah agamanya. La khaira illa dallal ummata alaihi, tidak ada khaira. La khaira, tidak ada khair, kebaikan. Di sini khair adalah nakirah kemudian fi siyakin nafyi. Wa nakiratu fi siyakin nafyi ini adalah memberikan faedah umum. La khaira, tidak ada kebaikan apapun yang namanya kebaikan secara syar'i, illa dallal ummata alaihi, kecuali Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menunjukkan umatnya kepadanya. Wala syarra, dan tidak ada kejelekan. Kejelekan di sini pun maknanya adalah umum, karena Nakirah fi siyakin nafi ini tufidul umum. Kalimat nakirah yang dalam konteks kalimat yang nafi, peniadaan, ini memberikan faedah umum. Illa hadzaraha anhu, kecuali Rasulullah Muhammad SAW memperingatkan umatnya darinya. Wal khairul ladzi dallaha alaihi tauhid, dan kebaikan. Wal khair, dan kebaikan. Maksudnya adalah kebaikan yang paling tinggi. Kebaikan yang paling tinggi. Jika tidak, di sana masih ada kebaikan-kebaikan yang lain. Wal khairul ladzi dallaha alaihi tauhid. Dan kebaikan yang ditunjukkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam atasnya adalah tauhid, wa jami'u ma yuhibbuhullahu wa yardahu, dan semua apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa syarru alladhi haddaraha anhu asyirku wa jami'u ma yakrahullahu wa jabah, dan kejelekan yang diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kesyirikan, dan semua apa yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala enggan terhadapnya. Nah, insyaallah masih banyak ya. Sudah habis waktunya? Habis apa? Masih? Baik. Kalau memang sudah habis, kita cukupkan. Berarti kita tidak bisa menyempurnakan kitab Usulu As-Salasah untuk hari ini. Saya tidak tahu dari yang lain, mungkin Ustaz Abu Isa kan meneruskan, atau sudah hari ini terakhir? Terakhir. Nah, ya saya mohon maaf karena tidak bisa menyelesaikan semuanya. Jadi kalau kita selesaikan, berarti kita hanya baca saja. Insyaallah apa yang tersisa, kalau hanya sekedar dibaca, silakan dibaca dalam terjemahan yang dibagikan. Insyaallah bermanfaat bagi antum semuanya. Siksa di neraka selalu bertambah rasa sakitnya setiap harinya. Bagaimana dengan nikmat di surga? Iya, nikmat di surga pun juga demikian. Mana yang lebih membahayakan antara dosa bid'ah dan membunuh seorang muslim dan zina? Semuanya membahayakan. Semuanya membahayakan. Ya, semuanya membahayakan manusia. Karena itu semuanya ini dinamakan ismun. Dinamakan ismun, dosa. Dan dosa ataupun dinamakan sayyi'ah, dinamakan kejelekan. Dan tidaklah sesuatu ayul ikhwah dinamakan dengan kejelekan kecuali dia adalah semua yang sifatnya adalah yusi'u sahibahu, membuat kejelekan bagi pelakunya, baik di dunia ataupun di akhirat. Namun mufadalah ya, mufadalah antara kemaksiatan dan kemaksiatan ini adalah perlu kita sampaikan dalam takrir ilmi. Tetapi dalam pertanyaan yang sifatnya umum seperti ini, maka kita tidak bisa memberikan mufadalah kecuali secara umum pula. Ya. Namun yang pertama perlu kita sampaikan di sini, semuanya adalah membahayakan. Tidak ada yang tidak membahayakan antara bid'ah kemudian membunuh seorang muslim dan berzina. Bahkan ayol ikhwah, sebagian ahlul ilmi, walaupun ini adalah pendapat yang marjuh, tetapi ini bisa menjadi istiqnas bagi kita, menjadi sesuatu yang sifatnya bisa memperkuat apa yang kita sampaikan, karena di sana ada dalil-dalil yang lain. bahwa setiap pelaku kemaksiatan maka dia terjerumus ke dalam kesyirikan karena tidak melakukan kemaksiatan kecuali karena hawa nafsunya cenderung kepadanya. Walaupun ini adalah perkataan yang fi nadhar, namun ini adalah sebagai tahdzir bagi kita semuanya. Dan kemudian ayol ikhwah, tidak sempurna keimanan seseorang kecuali dengan meninggalkan kemaksiatan kepada Allah SWT, baik itu berupa bid'ah ataupun berupa kemaksiatan. Tetapi min babil mufadalah, min babit takrir ilmiah, maka yang namanya dosa kebid'ahan itu lebih besar daripada dosa membunuh seorang muslim ataupun berzina. Ini min babi mufadalah, min babi takrir al-ilmi. Sembelian musyrikin statusnya haram. Apa yang dimaksud sembelian apa yang dimaksud sembelian di sini Ustaz? Sembelian dia dalam perbuatan kesyirikannya saja atau sesembelian dia walaupun tujuan sembeliannya untuk makan dan bertasmiyah? Jazakumullah khairan. Sembelian kaum musyrikin, kaum musyrikin selain ahlul kitab ini adalah haram bagi kita. Ya, selain ahlul kitab ini haram bagi kita. Adapun ahlul kitab ini halal, bukan hanya sembelian dalam acara kesyirikan mereka saja. Nah, maksud hijrah dari sunnah. Maksud hijrah dari sunnah. Di sini maksudnya adalah dalil hijrah yang berasal dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini maksudnya begitu. Enggak tahu dalam terjemahnya gimana. Coba saya pinjam terjemahnya, Mas. Mana tadi terjemahnya? Maaf. Mana tadi? Halaman berapa tadi? Mengenal Nabi. Soal hijrah. Ya, hijrah dari sunnah. Maksudnya itu adalah dalil hijrah dari sunnah. Nah, ini sudah dalil tentang kewajiban hijrah dari sunnah. Nah, ini sahih. Nah, dalil kewajiban hijrah dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini maksud hijrah dari sunnah. Maksudnya berarti maksudnya adalah maksudnya adalah dalil dari sunnah, begitu. Atau ada maksud yang lain, itu penanyanya. Dari mana? Dari bawah atau dari atas? Dari atas. Kalau ada maksud lain, sebenarnya maknanya tidak sesuai dengan yang kita katakan, ya. Nah. Silakan ditanyakan kembali. Dari Ikhwan ada pertanyaan? Atau sudah ngantuk semuanya? Sudah ngantuk plus payah. Cukup ya, Khwa? Baik, kita cukupkan. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita kaji bersama pada kesempatan kali ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati majelis kita. Dan mudah-mudahan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di dalam majelis yang mulia ini, majelis yang disifati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai raudhah min riyadil jannah, taman di antara taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala yang ada di muka bumi ini. Mudah-mudahan kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di taman surganya Allah Subhanahu wa taala, jannatu, yang dia adalah ma'wa al-muttaqin, tempat berkumpulnya, tempat kembalinya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.